seorang muslim atau seorang kafir, namun dia dari kafir zimmi atau kafir muahid. Adapun jika dia kafir harbi atau dia seorang yang murtad atau dia seorang pelaku zina yang berhak untuk ditegakkan kepadanya hukum rajam, maka apabila ada seorang menghukumnya membunuh seorang yang murtad dalam keadaan dia tetap berada di atas kemurtadannya, maka tidak ada hukum qisas. Tidak ada hukum qisas karena darah seorang yang murtad tidak terpelihara. Damuhu hadar. Atau darah seorang kafir harbi tidak terpelihara. Hanya saja di sini dia melakukan kesalahan karena mengambil alih apa yang menjadi tugas dari penguasa. Penguasa yang berhak menegakkan hukum tersebut. Sehingga dia berhak untuk diberi ta'zir. Diberi hukuman yang dikembalikan kepada keputusan penguasa. Kemudian yang ketiga, syarat diperbolehkannya ditegakkan hukum qisas kepada seorang, at-takafu'u bainal qatili wal maqtul. Adanya takafu' antara pembunuh dan yang dibunuh. Adanya takafu' antara pembunuh dan yang dibunuh. Yang dimaksud takafu' yakni sekufu, selevel, ya, setingkat dalam statusnya, memiliki status yang sama antara pembunuh dengan yang terbunuh. Misalnya orang yang merdeka membunuh orang merdeka lainnya, maka boleh ditegakkan padanya hukum qisas karena statusnya sama, kedua-duanya orang yang hur, orang yang merdeka. Al-hurru bil-hurri. Fayusawihi fil hurriyati wad-dini war-riqi. Sehingga menyamai status antara pembunuh dengan yang terbunuh dalam hal dia seorang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Demikian pula dalam hal agama, sama-sama Islam misalnya. Demikian pula dalam hal ar-riq, sama-sama budak, sama-sama berstatus sebagai hamba sahaya. Fala yuqtalu muslim bi kafir. Maka seorang muslim tidak boleh dibunuh, ditegakkan kepadanya hukum qisas karena dia membunuh orang kafir. Tidak diperbolehkan. Meskipun orang kafir ini orang yang asalnya ma'sumud dam, darahnya terpelihara seperti yang kita sebutkan tadi. Kafir zimmi atau kafir mu'ahid, dia asalnya enggak boleh dibunuh. Dia asalnya ma'sumud dam, terpelihara darahnya. Bahkan di dalam hukum syariat Islam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengancam seorang tidak mencium baunya surga apabila dia membunuh seorang kafir mu'ahid atau kafir zimmi. Namun kalau terjadi ada seorang muslim membunuh seorang kafir, kafir mu'ahid atau kafir zimmi, maka tidak boleh ditegakkan kepada muslim ini hukum qisas. Kenapa? Karena tidak sekufu, statusnya beda antara muslim dengan kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menjadikan atau menyamakan antara muslim dengan mujrim? Tentu tidak sama. Sehingga tidak boleh ditegakkan hukum qisas. Walau kana al-muslimu 'abdan wal kafiru hurran. Bahkan kata beliau, meskipun muslim yang membunuh ini statusnya sebagai hamba sahaya, dia seorang budak. Dia membunuh seorang kafir, kafir yang merdeka, kafir yang statusnya hur, merdeka. Tetap budak ini tidak boleh ditegakkan kepadanya hukum qisas disebabkan karena dia muslim dan dia membunuh seorang yang kafir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, La yuqtalu muslimun bikafir. Seorang muslim tidak dibunuh, tidak ditegakkan hukum qisas karena membunuh seorang yang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi tidak takafu, tidak sekufu, tidak memiliki status yang sama. Muslim tentu lebih baik daripada kafir. Wa la yuqtalu hurrun bi'addin, sebagaimana apabila yang membunuh adalah seorang yang merdeka, maka dia tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang hamba sahaya, karena membunuh seorang budak. Tidak diperbolehkan ditegakkan kepada orang yang merdeka itu hukum qisas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Al-hur bil-hur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hur bil-hur wal 'abdu bil 'abdi. Telah ditetapkan kewajiban qisas kepada kalian terhadap orang-orang yang terbunuh. Terhadap orang-orang yang membunuh. Al-hur bil-hur. Ketika yang terbunuh itu orang yang merdeka, membunuh orang yang merdeka pula, maka ditegakkan hukum qisas. Atau hamba sahaya membunuh hamba sahaya yang lain, maka ditegakkan hukum qisas. Adapun orang merdeka membunuh hamba sahaya, maka tidak boleh ditegakkan hukum qisas kepada orang merdeka karena tidak sekufu. Demikian pula apabila hamba sahaya membunuh orang yang merdeka, maka harus ditegakkan hukum qisas. Sebaliknya, kenapa? Karena status al-hurriyah itu lebih tinggi daripada status budak, status hamba sahaya dalam status sosial. Sehingga kalau budak yang membunuh orang merdeka, hamba sahaya membunuh orang merdeka, maka dia ditegakkan kepadanya hukum qisas. Ini kaitannya dengan agama, demikian pula status sebagai orang merdeka atau budak. Wa ma siwa dhalik fala yu'athir at-tafadhul fi syai'in minha fil qisasi. Adapun selain dari itu, maka adanya perbedaan status itu tidak memberi pengaruh sama sekali dalam menegakkan hukum qisas. Fayuqtalu asy-syarifu bil wadhi'. Misalnya seorang yang syarif, keturunan Rasulullah dari Ahlul Bait misalnya. Dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membunuh orang biasa, orang yang tidak dikenal status nasab keturunannya, bukan seorang yang berdarah biru, orang biasa. Ketika orang yang memiliki nasab yang mulia ini membunuh orang yang tidak memiliki nasab yang jelas, tetap harus ditegakkan hukum qisas. Tetap harus ditegakkan hukum qisas. Orang kaya membunuh orang miskin, tetap harus ditegakkan hukum qisas. Diperbolehkan tegakkan hukum qisas tersebut. Pejabat membunuh seorang rakyat jelata, maka ditegakkan hukum qisas. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Wa dzakaru bil unsa. Demikian pula laki-laki apabila membunuh seorang wanita, tetap ditegakkan hukum qisas. Tetap ditegakkan hukum qisas. Oleh karena itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan wal unsa bil unsa telah diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada perbedaan. Apabila laki-laki membunuh seorang wanita, laki-laki berhak untuk ditegakkan kepadanya hukum qisas. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada pengaruh adanya perbedaan jenis kelamin tersebut. Wassahih bil majnun wal ma'tuh. Orang yang sehat membunuh orang gila atau orang yang kurang waras, tetap ditegakkan hukum qisas kepada orang yang berakal sehat itu. Dan tidak sebaliknya, orang gila membunuh orang sehat, orang gila tidak punya maksud. Ya, orang gila tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut dan dia bukan seorang mukallaf. Namun kalau orang sehat membunuh orang gila, maka ditegakkan kepadanya hukum qisas. li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha annannafsa binnafsi, dan kami telah mewajibkan atas mereka dalam penegakan hukum qisas, an-nafs bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa. Seorang yang membunuh, maka hukumnya dia pun harus dibunuh untuk menegakkan hukum qisas. Kemudian syarat yang keempat, adamul wiladah, tidak ada kaitannya dengan hubungan orang tua kepada anak, tidak ada hubungan keturunan, tidak ada hubungan keturunan antara pembunuh dan yang terbunuh. Fala yakunul maqtulu waladan lil qatil wala liwaladihi wa insaful, maka tidak ditegakkan hukum qisas apabila yang terbunuh adalah anaknya, anak dari ayahnya, ayah pembunuh, ayahnya membunuh anaknya sendiri. Demikian pula anak-anaknya dan seterusnya, anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah. Fala yuqtal ahadul abawaini wa in ala bil waladi wa in safula, maka tidak boleh dibunuh salah seorang dari kedua orang tua. Ibu membunuh anaknya, ya meskipun itu dosa besar ya, atau ayah membunuh anaknya, ayah membunuh cucunya, ibu membunuh cucunya, ya, seorang nenek membunuh cucunya, ya, maka tidak ditegakkan hukum qisas kepada si pembunuh, dalam hal ini ayah atau ibu atau berstatus sebagai kakek atau nenek. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuqtalu walidun biwaladihi, orang tua tidak ditegakkan hukum qisas, tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya sendiri. Jadi tidak ditegakkan padanya hukum qisas. Nah, berdasarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Wa yuqtalul waladu bi kulli min al-abawain. Namun sebaliknya, iya, ditegakkan hukum qisas. Anak membunuh ayahnya, anak membunuh bapaknya sendiri, anak membunuh ibunya sendiri, anak membunuh seorang lelaki membunuh neneknya atau membunuh kakeknya dan seterusnya ke atas, maka anak tersebut yang membunuh ditegakkan kepadanya hukum qisas. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, empat syarat yang diterangkan oleh para ulama yang merupakan syarat-syarat diperbolehkannya ditegakkan hukum qisas. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.